Ayo joget bareng lagi. Hey Adela. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Simpati, cumi-cumi, audio. Ayo mbak, yang heboh goyangnya. Dan memperbaikinya. Udah habis? Alhamdulillah. Dua tembang Mas Andi. Ya, terima kasih. Request dari keluarga besar Suku Belajar udah kamu kasih. Terima kasih banyak.